Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang berbahagia, sungguh merupakan anugerah kepada kita bahwa Allah menurunkan kepada kita Al-Quran, berita besar yang di dalamnya mengandung sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, bagaimana menjadi contoh teladan menjadi mukmin yang bahagia di dunia dan di akhirat. Hari ini kita telah berada di penghujung surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Pendengar yang dimuliakan Allah, fa innama, sungguh dikhususkan, kami mudahkan, yassarnahu, kami mudahkan Al-Qur'an itu bilisanika, dalam bahasamu, dalam lidahmu. Pendengar yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an itu mudah dipahami dan mudah juga diucapkan, mudah dibaca, mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri, kami telah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat, dihafal, direnungi, dipahami, dan mudah juga untuk diamalkan. Kenapa? Karena apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran merupakan wahyu dan kalamnya itu selaras dengan alam semesta yang diciptakannya. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan manusia, Allah membuat guidance, buku panduan, agar manusia selaras alam di alam semesta ini dan bahagia di dunia di akhirat. Dan itu logis. Buku panduan yang dibuat oleh pabrikan yang mengeluarkan produk mobil, sepeda motor, handphone, kulkas atau apapun lainnya, mereka lah yang paling paham tentang produk-produk yang mereka keluarkan. Ketika buku panduan itu diberikan kepada customer, kepada pelanggan, tidak ada niat pabrikan untuk menyusahkan pelanggan. Dibantu dengan customer service, pelanggan merasa nyaman untuk membeli produk tersebut dan menggunakannya. Bahkan agar mudah dipahami, negara Indonesia telah mewajibkan semua produk asing harus memiliki guidance, buku panduan dalam bahasa Indonesia. Buku petunjuk penggunaan barang-barang harus mendapatkan standar nasional Indonesia, dan diantara syarat itu harus dengan bahasa Indonesia. Begitulah dengan Al-Quran, diturunkan dengan bahasa yang mudah karena memang tujuannya untuk diamalkan dan tujuannya untuk membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat, sebagaimana pabrikan menginginkan kepuasan pelanggan dan pelayanan prima. Di antara tujuan Al-Quran itu, litubashshira bihil muttaqin, guidance. Orang yang membaca buku petunjuk dan menggunakannya dengan baik, maka dia akan dapat memiliki barang dengan fasilitas sempurna dan masa yang panjang. Adapun orang yang menggunakan produk dengan sembarangan, jangan salahkan bila dalam waktu yang singkat produk tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Begitulah hidup ini. Ketika Allah telah menyebutkan orang yang bertakwa itu akan bahagia dan orang yang melanggar aturannya akan menderita, jangan salahkan ketika di neraka, ketika di akhirat, ketika di surga, semuanya menjadi kenyataan. Sesal kemudian tiada berguna, sesal di akhirat tidak ada kata kembali. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Ahmad Perdana, LCMA. Kita minta kontribusinya di ayat 97 di penghujung dari surat Maryam ini. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik ayat 97 ini untuk kita pahami bersama. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang bagaimana kondisi-kondisi nanti pada hari akhirat, ya, bagaimana kegalauan, bagaimana ada orang-orang yang selamat, maka kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa salah satu jalan untuk dapat menyelamatkan diri, untuk dapat memproteksi diri dari segala bahaya-bahaya, baik itu di dalam kehidupan akhirat maupun di dalam kehidupan dunia secara khusus, maka Allah mengatakan innama yassarnahu bilisanika. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan memberikan kemudahan atas segala sesuatu. Kemudahan untuk dipahami, kemudahan untuk dilaksanakan, kemudahan untuk diapal, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Jainal kepada kita semua. Nah, ayat ini juga memberikan inspirasi kepada kita bahwa Al-Qur'an itu, ya, kalau kita ingin menghafalnya, maka tidak sulit untuk menghafalnya. Al-Quran itu kalau ingin kita pahami, maka tidak sulit untuk memahaminya. Karena bahasa Allah itu sangat mudah untuk dicerna. Bahasa Allah itu sangat mudah untuk dipahami. Bahasa Allah itu sangat mudah untuk diterima secara logika. Tidak ada yang sulit ketika kita memahami Al-Quran. Dan secara khusus juga Allah sudah memberikan janji kepada kita bahwa tidak sulit untuk menghafal Al-Quran. Karena Allah mengatakan fa innama yassarnahu, kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipahami, untuk dicerna, untuk dihafal, untuk dilaksanakan. Semua itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surah Al-Qamar, Allah juga memberikan gambaran yang sama tentang hal itu. Fa innama walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, untuk dihafal, maka adakah orang-orang yang mau untuk mengingatnya? Ya, makanya jangan heran kalau satu-satunya kitab di dunia ini yang bisa dihafal, ya, secara sempurna itu hanyalah Al-Qur'an, kitab suci di dunia ini. Coba perhatikan, adakah orang-orang yang menghafal kitab Injil? Adakah ada orang yang menghafal kitab Taurat? Adakah orang yang hafal 100% kitab-kitab suci lainnya, Weda dan sebagainya? Jawabannya adalah tidak ada. Dan itu hanya bisa dilakukan untuk Al-Qur'an. Jangan heran juga bahwa anak kecil yang baru berumur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Imam Syafi'i hafal 6 tahun Al-Qur'annya. Ada anak-anak yang umur 3 tahun, belum lagi dia bisa membaca Al-Qur'an, tapi dia sudah bisa menghafal surat Yasin. Ya, ini adalah satu kehebatan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berangkat bahwa Al-Qur'an itu mudah untuk dipahami. Begitu juga bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut, ya, jangan patah semangat. Kalau sudah pensiun, tidak ada kerja, jangan hanya bunga saja yang disiram-sirami tiap hari, ya, tanahnya diganti-ganti, ya, bagi yang bapak-bapaknya burung saja yang diurus, ya, makannya, minumnya, ya, pergunakan waktu dan kesempatan yang tersisa karena usia sudah tua, pekerjaan sudah, kita sudah pensiun, pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Silakan mengurus bunga, tapi urus juga Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an itu. Silakan untuk mengurus burung, ayam dan sebagainya, tapi Al-Qur'an juga harus dihafal. Ya. Karena orang-orang yang menghafal Al-Qur'an itu diberikan nilai-nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala. Otaknya akan menjadi kuat. Orang yang hafal Al-Qur'an tidak akan menjadi orang yang mudah terkena penyakit pikun. Ya. Orang yang hafal Al-Qur'an akan menjadi orang-orang yang tetap segar dan fit di dalam menjalani kehidupannya karena otaknya dia latih sehingga akhirnya menjadi pemikiran-pemikiran yang tetap fresh dan segar. Itu dari sisi kemampuan untuk menghafal Al-Qur'an. Dari hal yang lain juga begitu. Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Bahkan di seluruh ayat Al-Qur'an itu adalah gambaran dari keinginan Allah Subhanahu wa taala yang mudah untuk dicerna dan diaplikasikan di dalam kehidupan. Ini menjadi satu motivasi bagi kita semua untuk kembali memulai hidup kita kembali kepada Al-Qur'an, untuk menjadikan hidup kita ini lebih terfokus kepada Al-Qur'an dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang ahli-ahli Al-Qur'an dan menjadi orang-orang yang setiap gerak dan ucapan perbuatannya adalah gambaran dari pelaksanaan Al-Qur'an tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan Al-Quran itu adalah kitab suci yang mudah. berisikan inspirasi bahwa iman yang baik akan melahirkan cinta kasih dan kedamaian. Sebaliknya, segala perbuatan dosa akan melahirkan kebencian dan pertikaian. Timbullah kaum yang disebut dengan kaum manludda, kaum yang selalu membangkang akibat dosa-dosanya. Moga-moga iman kita menumbuhkan kasih sayang antar sesama, kedamaian di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.